بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin jamaah peserta itikaf di Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Demikian pula peserta itikaf di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, dan Masjid Baitul Mukhlisin di Kota Mas Cimahi. Pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK Kebumen. Pendengar Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba yang baru siar lagi, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Arai Padang, dan pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Surau TV Padang, dan pemirsa Ahsan TV. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kemarin kita sudah menerangkan bagaimana rasa takut yang dimiliki oleh para sahabat, takut hisab, takut azab, padahal ibadah yang mereka lakukan demikian hebat. Kita masuki sekarang pembahasan dhararud dunub wal ma'asi, bahaya dari dosa dan kemaksiatan. Kita sekarang kembali kepada materi pokok tentang dosa yang apabila dilakukan secara terus-menerus oleh manusia, maka akan rusak dunia dan akhirat dari orang tersebut. Maka di antara perkara yang harus diketahui adalah bahwa dosa dan maksiat itu pasti membahayakan. Bahaya dosa kepada hati, taubahnya seperti bahaya racun kepada badan, kepada tubuh manusia. Kadar bahayanya terkandung dari kadar dosanya. Makin gede dosa, makin besar bahaya. Dan tidaklah ada muncul penyakit dan kerusakan, baik di dunia ataupun di akhirat, kecuali penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Apa yang mengeluarkan kedua orang tua kita dari surga, yaitu Adam dan Hawa, mengeluarkan mereka dari negeri yang penuh kelezatan, penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan dan kesenangan, lalu berpindah kepada negeri yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah. Itu karena dosa. Apa pula yang mengeluarkan iblis dari level dia di langit, lalu terusir dia, terlaknat, kemudian berubahlah baik zahirnya maupun batinnya. Bentuk lahirnya seburuk-buruk bentuk, bentuk yang paling mengerikan. Batinnya pun seburuk-buruk dan sejelek-jelek bentuk batin yang dimiliki oleh makhluk. Berubah tadinya makhluk yang dekat dengan Allah menjadi makhluk yang jauh. Tadinya dia memperoleh rahmat, bergelimang dalam rahmat, berubah menjadi terlaknat. Yang tadinya bentuknya indah menjadi amat sangat buruk. Yang tadinya di surga menjadi terancam neraka yang menyala. Tadinya iman menjadi kufur. Tadinya bermualah, berwali, berkasih sayang dengan Allah Azza wa Jalla, berubah menjadi permusuhan dan penentangan. Tadinya makhluk yang ahli bertasbih, bertakdis, tahlil, menjadi kufur, syirik, dusta, menipu dan perbuatan keji. Tadinya dia mengenakan pakaian iman, berubah menjadi pakaian kufur, fasik dan maksiat. Dia menjadi hina di hadapan Allah dengan sehina-hinanya, menjadi amat sangat jatuh, sejatuh-jatuhnya dalam pandang Allah Azza wa Jalla, dan menjadi makhluk yang halal, layak diberi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kemarahan sebesar-besar kemarahan, lalu dibinasakan. Sehingga jadilah iblis menjadi pelopor segala macam orang fasik dan orang berdosa. Dia ridho dirinya menjadi pelopor bagi kejahatan setelah sebelumnya menjadi perintis dari ibadah dan kebaikan. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sikap mukhalafah, menyimpang dari perintahnya dan melanggar larangannya, agar tidak menjadi seperti iblis. Apa sih yang menyebabkan penduduk bumi ini ditenggelamkan seluruhnya di dalam air bah yang airnya mencapai puncak gunung? Pada kaum siapa itu? Kaum Nabi Nuh. Itu karena dosa dan maksiat, ya. Apa yang menyebabkan kaum Ad kedatangan angin yang amat sangat kencang, saking kencangnya menerbangkan kerikil-kerikil dengan kecepatan tinggi dan mengenai orang sampai berlubang-lubang tubuhnya. Lalu mereka mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang bergelimpangan di bawah. Lalu angin itu menghancurkan seluruh yang dilewatinya, rumah-rumah, ladang-ladang, tanaman-tanaman, bahkan binatang-binatang, sehingga kejadian itu menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat-umat setelahnya sampai hari kiamat. Apa pula yang menjadi penyebab diutusnya kepada kaum Tsamud teriakan, teriakan yang memekakkan telinga, amat sangat kencang, sampai hati-hati mereka pecah, sampai isi perut mereka pun pecah, dan mereka pun mati bergelimangan di bawah karena teriakan tersebut. Penyebabnya adalah dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Apa pula yang menyebabkan desa kaum Nabi Lut itu diangkat para malaikat sampai melihat kalau suara anjing apa namanya, gonggongan anjing, kemudian diangkat dan dibalikan, bagian atasnya ada di bawah, bagian bawahnya ada di atas, dan dimusnahkan, dibinasakan semuanya. Lalu yang masih lolos dari maut dari kejadian itu, mereka dihujani dengan batu yang datang dari langit. Maka mereka memperoleh azab dengan azab yang belum pernah ditimpakan kepada umat-umat selain mereka. Ya, karena apa? Itu karena kemaksiatan berupa LGBT di kalangan kaum Nabi Lut, dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa pula yang menyebabkan Allah mengutus kepada kaum Syuaib awan panas yang merupakan azab? Awan itu menaungi kampung mereka, ya, berjalan menuju ke arah mereka, dan ketika sampai di atas mereka, awan hitam yang panas itu menurunkan hujan api yang menyala-nyala. Seluruhnya terbakar, orang terbakar, rumah-rumah terbakar, ladang-ladang terbakar, binatang-binatang, tanah-tanah pun seluruhnya terbakar. Allah menimpakan azab seperti itu karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Apa pula yang membuat Fir'aun dan kaumnya tenggelam di lautan, arwahnya diazab di neraka jahannam, jasadnya ditenggelamkan. Ditenggelamkan di mana? Di lautan, di Laut Merah. Itu karena dosa dan kemaksiatan. Apa pula yang menyebabkan Qarun, rumahnya dan hartanya diamlaskan ke dalam tanah? Itu juga karena dosa dan kemaksiatan. Apa pula yang menjadikan generasi setelah Nuh alaihi salatu wasalam binasa dengan berbagai macam jenis azab dan sanksi serta hukuman, dan dihancurkan sehancur-hancurnya? Semuanya itu karena dosa dan maksiat. Apa pula yang menghancurkan kaum Sahibu Yasin dengan teriakan, mereka kemudian kaku dan mati dalam keadaan kaku. Kaum Yasin itu dijelaskan dalam surah Yasin tentang orang-orang durhaka di suatu kaum, lalu diutus sampai 3 orang utusan malah dibunuh, tidak diterima, bahkan diingkari. Lalu Allah Azza wa Jalla mengirimkan azab ke tengah-tengah mereka. Apa pula yang membuat Allah mengutus suatu kaum ke kalangan Bani Israel, yang kaum ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Kaum ini menyerbu Bani Israel. Lalu fajasu khilal ad-diyar. Mereka itu merajalela di kampung-kampung yang ditempati oleh Bani Israel. Wa qatalu rijal wa sabbu dzurriyah wan nisa wa ahraqu ad-diyar wa nahabul amwal. Orang yang memiliki kekuatan itu membunuh seluruh kaum laki-laki, menawan anak-anak dan perempuan, perempuan-perempuannya diperkosa, rumah-rumah mereka dibakar, harta-harta mereka dirampas. Salah satu azab Allah yang pernah Allah timpakan kepada Bani Israel adalah Allah mengutus rombongan orang kuat menyerbu mereka. Nanti dalam hadis itu ada salah satu azab Allah kepada kaum muslimin yang durhaka, dosa dan maksiat kepada Allah. Allah akan menjadikan pemimpin jahat yang akan menyengsarakan mereka. Bani Israel dahulu dalam bentuk diazabnya, dalam bentuk diutus serombongan orang-orang kuat yang gak bisa dilawan. Melawan sih, tapi kalah. Laki-lakinya semua dibunuh, wanita, anak-anak ditawan dan dijadikan gundik mereka, rumah dibakar, kemudian harta-harta dirampas, ya. Nah, setelah beberapa lama, lalu Allah Azza wa Jalla pun mengirim mereka untuk yang kedua kalinya, lalu dibinasakanlah mereka. Apa pula yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla mengazab Bani Israel kadang-kadang dengan penguasa yang zalim seperti Fir'aun, kadang-kadang dengan cara dibunuh, kadang-kadang dengan cara ditawan, dihancurkan tempat tinggalnya, dan kadang-kadang dengan dirubah menjadi babi-babi dan kera-kera dan bagi-bagi dan babi-babi, sampai Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-A'raf 167, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al 'adzab. Pasti Allah akan mengutus kepada mereka sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang buruk. Jadi dengan berupa orang yang menyerbu atau mereka dikuasai oleh pemimpin yang akan menjajah dan menyengsarakan mereka. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis. Hadis ini diterima dari Jubair bin Nufair Dia berkata dari bapaknya, yaitu dari Nufair. Lamma futihat Qabras fa furiqa baina ahliha fa baka ba'dhum ila ba'd. Ra'aitu Abad Darda jalisan wahdahu yabki. Faqultu ya Abad Darda ma yubkika fi yawmin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah. Faqal waihak ya Jubair, ma ahwana al-khalqa 'ala Allah idza adha'u amrahu baina hiya ummatun qahirah zahirah lahumul mulku taraku amrallah fasaru ila ma tara. Ketika sebuah negeri namanya Qabras ditaklukkan oleh kaum muslimin, terpisahlah para penduduknya dengan keluarganya masing-masing, lalu sambil menangis. Keluarga musuh itu masing-masing menangis. Kata Zubair, aku melihat Abu Darda duduk sendirian sambil menangis. Aku bertanya, wahai Abu Darda, apa yang membuat kamu menangis di hari di mana Allah memuliakan Islam dan pemeluk Islam? Karena sudah menaklukkan negeri musuh. Maka dijawab, celaka engkau wahai Jubair, betapa hinanya makhluk di hadapan Allah ketika makhluk itu mengabaikan perintah Allah. Ketika umat ini berkuasa, menguasai negeri lain, mereka memiliki kekuasaan dan kerajaan, mereka meninggalkan perintah Allah, lalu akan berubahlah seperti yang engkau lihat. Jadi semua yang bermaksiat, mengabaikan perintah Allah, akan ditimpa azab berupa diserbu. Yang dimaksud oleh Abu Darda, kaum tadi, kaum Nasrani yang ditaklukkan dahulunya ketika zaman Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, mereka di atas kebenaran. Terus menyia-nyiakan perintah Allah, merubah agamanya sampai datang kaum muslimin menyerbu mereka dan dikuasai. Berkata Ali bin Ja'ad, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah. Dia berkata, aku mendengar Abu Bakhtari berkata, akhbaruni man sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahlikan nas hatta yu'dharu min anfusihim. Aku mendengar, telah menceritakan kepadaku orang yang langsung mendengar perkataan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan binasa manusia sampai yu'dharu min anfusihim, mereka itu mencari udzur untuk diri mereka dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Jadi ketika melakukan dosa ada aja alasannya untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sudah muncul kemaksiatan di kalangan umatku, Allah akan meratakan azab kepada mereka dari sisinya. Faqultu ya Rasulullah, aku bertanya, kata Ummu Salam, wahai Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun. Bagaimana kalau di tengah mereka ada orang-orang soleh? Jadi orang umumnya bermaksiat, ada orang soleh segelintir, enggak banyak. Tapi ketika azab turun semuanya kena secara merata. Maka menjawab Nabi SAW, bala, ya pasti di sana ada orang solehnya. Di setiap generasi sederhaka apapun, pasti ada minoritas yang solehnya. Selalu, termasuk di zaman kita. Di zaman kita umumnya orang itu soleh apa salah? Salah. Umumnya orang dosa apa maksiat? Dosa dan maksiat. Ada gak orang-orang solehnya? Ada. Dan di zaman kita hidup, kitanya yang harus menjadi orang minoritas tadi. Orang-orang solehnya. Jangan sampai termasuk orang-orang pada umumnya, yaitu dosa dan maksiat. Ya, kata Nabi SAW, ada orang soleh. Fakaifa yusna'u biulaik, bagaimana yang dialami oleh mereka? Nabi SAW menjawab, yusibuhum ma'asoban nas thumma yasiruna ila maghfirati minallahi waridwan. Mereka pun tertimpa musibah atau azab seperti yang menimpa umumnya manusia, kemudian mereka berubah menjadi orang yang memperoleh ampunan dan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Tetap orang solehnya pun kena. Kalau sebuah negeri penduduknya mayoritas dosa dan durhaka, ada segelintir yang soleh, lalu ada tsunami, ada gempa bumi, apakah yang solehnya tidak terkena gempa bumi dan tsunami? Terkena, ya. Tapi nanti mereka tahu, menyadari bahwa itu azab, bertobat, lalu memperoleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam Mursal Al-Hasan ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu hadhil ummah tahta yadillahi wa fi kanfihi ma lam yumali qurraha umara'uha. Umara'aha. Wa man lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha. وَمَنْ لَمْ يُهِنْ خِيَارَهَا أَشْرَارُهَا فَإِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَنْهُمْ ثُمَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ جَبَابِرَتَهُمْ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ثُمَّ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالْفَاقَةِ وَالْفَقْرِ. Kata Nabi SAW, senantiasa umat ini berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam kemuliaan, perlindungan Allah. Selama para qurra mereka, qurra itu tukang baca kitab, para ulamanya. Selama para ulamanya tidak mendukung kejahatan para penguasanya, selama orang-orang solehnya tidak membenarkan kedurhakaan orang-orang durhaka di sana, dan selama orang-orang buruknya tidak menghinakan orang-orang baik. Jadi empat. Pertama, para ulamanya tidak apa? Tidak mendukung kejahatan para penguasanya. Kedua, orang-orang solehnya tidak menganggap benar terhadap kedurhakaan orang-orang durhaka. Ketiga, orang-orang yang buruknya tidak menghinakan orang-orang yang baiknya. Para ahli maksiatnya tidak menghina para ustaznya, para duatnya. Ya, tiga. Kalau mereka melakukan ketiga-tiganya, para ulamanya mendukung kejahatan penguasanya. Ada ulama sekarang mendukung kejahatan penguasa? Ada. Banyak ataukah tidak sedikit? Banyak dan tidak sedikit. Dan pasti ulama begitu didukung segala-galanya. Dikasih posisi, dikasih bantuan, support ekonomi semuanya, ya. Karena pengaruhnya yang gede terhadap umat yang ada di bawahnya. Kalau mereka ulama-ulama mendukung kejahatan penguasanya, orang solehnya menganggap benar terhadap perbuatan orang-orang bejatnya, dan orang-orang bejat menghina para ulamanya, maka bila melakukan itu, Allah mengangkat tangannya dari mereka. Tidak akan lagi umat itu dijaga dan dipelihara, lalu Allah menguasakan kepada mereka orang-orang jahat yang mengatur mereka. Pemimpin yang berkuasanya orang jahat yang menyengsarakan mereka, lalu pemimpin ini menimpakan seburuk-buruk azab kepada mereka. Lalu Allah pun menimpakan kepada mereka kesulitan dan kefakiran. Kesulitan hidup salah satunya diakibatkan karena jahatnya penguasa, itu bermuara dari dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah azab mereka dengan cara dikuasakannya kepada mereka pemimpin yang gimana? Yang jahat. Dalam hadis Tsauban dalam Musnad Ahmad berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu." Seseorang akan terhalang dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Jadi ada minimalnya sudah 3 bahaya dari dosa yang sudah kita tangkap dari penjelasan tadi. Bahaya yang pertama diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan bencana alam, bentuknya beragam. Dulu dengan cara bertiup angin yang memporak-porandakan. Mungkin salah satu sebangsa angin tornado yang ada di Amerika tehnya. Ada lagi berupa teriakan. Ada lagi berupa banjir bandang seperti di zaman Nabi Nuh. Ada lagi yang berupa dihujani dengan api. Ada lagi yang berupa ditenggelamkan ke dalam lautan, ditenggelamkan atau diamblaskan ke dalam tanah, macam-macam. Itu pertama, akibat dosa, azab Allah di dunia akan ditimpakan, belum di akhirat. Bahaya keduanya adalah tadi, bahwa Allah mengazab dengan cara diberi penguasa yang zalim, yang jahat, yang menyengsarakan rakyatnya. Makanya kalau kita memiliki penguasa yang jahat, introspeksi, perbaiki diri. Kalau mayoritas rakyat memperbaiki diri, kembali kepada Allah, kembali menjauhi dosa dan maksiat, kembali taqarrub dengan ibadah dan amal soleh, Allah cabut nanti musibah itu. Digantilah pemimpin zalim tadi dengan pemimpin yang adil, yang baik, yang akan mensejahterakan mereka. Nah, di sini cara berpolitik yang benar adalah dengan mendakwahi. Mendakwahi semua kalangannya. Ya rakyat yang dipimpinnya, ya pejabat yang memimpinnya. Ya. Dengan mendakwahi, keluarlah kita dari zona kekuasaan sehingga tidak terfitnah. Tidak dibayar, tidak diberi posisi, sehingga tidak ada punya rasa segan untuk meluruskan kesalahan penguasa. Tapi kalau kita masuk ke lingkar kekuasaan, difasilitasi, dibayar, diberikan segala macam yang menyenangkan di dunia, pas mau negur kesalahan gimana? Jadi segan, takut dipecat kan gitu ya. Kalau dipecat, ini gaji yang ratusan juta, fasilitas yang luar biasa, dukungan politis dan sosial yang besar, bisa dicopot lagi. Bahkan sebaliknya nanti siapa yang membelot bisa dipidana. Urusan alasan gampang nanti dikorehan, dicari. Tanggap dulu, tuduhannya udah banyak alternatif, ya. Banyak stok tuduhan yang akan disampaikan. Akhirnya mau tidak mau dipenjara. Takut itu maka masuk kepada lingkar kekuasaan. Maka sudah dia menjadi setan bisu. Bisu dari menyuarakan kebenaran, memberantas kezaliman dan kejahatan, ya. Jadi itu yang kedua, diberikan penguasa yang jahat. Ketiga, terhalang dia dari rizki. Sebagaimana hadis yang terakhir tadi, seseorang terhalang dari rizki karena dosa yang menimpanya. Masih dalam Musnad Ahmad dan diterima dari Tsauban radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nih kejadian terasa di zaman kita sekarang di negeri kita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yushiku antatada'a alaikumul umam min kulli ufuk kama tada'al akalatu ila qas'atiha. hampir tiba masanya umat-umat lain dari seluruh penjuru akan mengeroyok kalian seperti sekelompok orang rakus mengelilingi hidangan. Bayangkan orang rakus mengelilingi hidangan. Pasti apa? Berebut. Tak akan ada yang tersisa. Jangankan orang rakus, atau kita sendirian atau berdua makan umpamanya apa saja. Kacang, kacang kulub kacang. Tahu? Seperti yang kemarin. Kacang itu bercampur baur antara yang benar dengan yang hapa. Masih ingat benar itu apa? Yang ada isinya. Kalau yang hapa, yang kences gitu ya. Kosong. Ada tapi dikit, kecil gitu ya. Yang pertama kali diambilin yang mana? Yang benar dulu, tapi lama-lama yang kences juga habis. Atau makan dukuh. Yang pertama diambil yang kira-kira dari kulitnya maka kelihatan manis ya. Agak apa? Agak merah, agak kuning. Kalau yang masih muda asam, pasti yang masih kecil dan putih banget gitu ya. Yang pertama diambilin yang matang-matang, yang kira-kira manis. Tapi lama-lama yang busuknya juga habis. Tak tersisa. Yang tersisa hanya piring dan cangkang serta biji. Dan bijinya juga mau ditirai ya tuh. Pasti dimuntahkan. Dan pahit. Ya. Hampir tiba masanya sekelompok orang kalian akan dikeroyok bangsa-bangsa lain dari seluruh penjuru seperti sekelompok orang rakus yang mengelilingi makanan. Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, amin khillatin bina yaumaidzin, wahai Rasulullah, apakah hal itu disebabkan karena ketika itu kami sedikit minoritas? Dijawab, antum yawma idzin katsirun. Oh, saat itu kalian mayoritas. Kalian banyak. Ya. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sayr. Tapi kalian ini tak ubahnya seperti buih, seperti busa yang dibawa oleh air yang mengalir. Buih itu walaupun banyak tapi selalu di permukaan, tidak pernah tenggelam, dan selalu mengalir kemana arus membawa dia. Ya apa benar? Ya dan benar. Ya pernah bertahan. Tidak setangguh batu karang, dihantam oleh gelombang-gelombangnya yang hancur. Batu namah tekerel-kerel, teuget-uget acan. Tidak apa? Tidak bergeming sedikit pun. Yang hancur hanyalah ombak yang menghantamnya dan tidak bergeser dari tempat itu batu karang. Padahal batu karang mah sedikit, cuma 1-2 ya. Tapi kalau buih di lautan itu memenuhi permukaan lautan. Ada gelombang ikut keseret, dihempaskan kemana? Ke pantai, hilang, musnah si buih itu. Surungkui di titik tengah. Ya, surungkui itu apa? Muncul lagi. Itu kata kecap panganter teh kemarin. Surungkui, nyurungkui dari tengah, muncul lagi, banyak, dibawa lagi. Hempaskan lagi ke empat. Habis. Itu karakter buih. Kalian banyak tapi seperti buih di lautan. Tidak berdaya apa-apa. Mayoritas agamanya dihina, gak bisa apa-apa, cuma teriak-teriak, gak bisa bertindak kepada si penghinanya ya. Lapor, walaupun ada pasal, cuek kayak bebek, gak ada proses umpamanya ya. Terus tunza'ul mahabatu fi qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahan. Dicabut rasa segen, rasa takut dari hati musuh-musuh kamu kepada kamu. Dulu musuh itu gentarnya kepada kaum muslimin luar biasa. takutnya kaum musyrikin kepada orang-orang beriman lebih besar dari takutnya mereka kepada Allah. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Allah berfirman demikian dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian ini benar-benar lebih ditakuti dalam dada-dada mereka daripada takut kepada Allah. Apalagi kalau pas perang itu yang memimpin langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua bulan perjalanan hati mereka gentar, takut. Sudah lumpuh itu apa namanya mentalnya. Makanya di medan peperangan tak pernah pasukan muslimin lebih banyak jumlahnya dari pasukan kafir, tapi selalu menang, tak pernah kalah. Takut mereka. Walaupun sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah, ya. Nah, ini nanti di akhir zaman orang kafir enggak takut lagi kepada orang muslim walaupun mereka minoritas, kaum muslimin mayoritas. Tunzaul mahabatu min qurubi aduwikum, dicabut rasa segan, rasa takut dalam hati musuh-musuh kalian terhadap kalian. Enggak takut lagi. Terus wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, dan dijadikan, dicampakkan ke dalam hatian, ke dalam hati kalian penyakit wahan. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini salah satu jenis azab karena dosa dan maksiat melahirkan penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Azabnya adalah umat Islam akan dikuasai oleh orang-orang kafir, setidaknya oleh orang durhaka, yang kemudian akan menyengsarakan mereka. Jadi efek dari dosa adalah dikirimnya, dijadikannya pemimpin zalim yang menyengsarakan mereka, ya. Di dalam Musnad Ahmad, hadis dari Anas radhiyallahu an. Ini hadis tentang azab bagi para pendosa. Tapi azabnya di alam kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi maratu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna biha wujuhahum wa sururahum." Ketika aku mi'raj, aku melewati suatu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku dari logam. Mereka mencakarkan kukunya tersebut ke wajah dan dada-dada mereka. Dicakarkan. Digarukkan saja bisa menyebabkan kulit kita boleksek atau bohaknya. Perih. Ini dicakarkan. Sama kuku terbuat dari kulang tipis saja sudah luka kita, terluka dan perih, apalagi ini dari logam, dari tembaga. Oh, dicakarkan kepada wajahnya dan juga dadanya. Darah bercucuran pasti. Fakultu, aku bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Dijawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradhihim. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia. Apa maknanya? Suka menggibahi manusia. Padahal sekarang gibah ini menjadi menu utama yang disukai oleh semua orang melalui media. Media TV, media radio, media internet, media sosial. Isinya kebanyakan gibah. Rating pertama acara TV apa? Infotainment. Infotainment itu sehari bisa berkali-kali dengan judul yang berbeda-bedanya. Isinya semuanya ghibah. Dan orang yang menyukainya sedikit apa banyak? Banyak. Ratingnya tinggi. Menempati nomor satu. itu sama dengan memakan daging manusia. Wa yaqauna fi aradhim, dan mereka menghinakan kehormatan sesama manusia. Di alam kuburnya akan diazab dengan cara demikian, dikasih kuku dari logam yang panjang dan runcing, lalu cakar-cakarkan ke wajah dan ke dada mereka. Nauzubillah ya. Dalam hadis yang riwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir zaman qaumun yahtiluna ad-dunya bid-din wa yalbasuna lin-nasi musuqad-da'an min al-lahan min al-lin al-sinatuhum ahla min as-sukar wa qulubuhum qulubudh-dhi'ab." Yaqulullahu azza wa jalla, abiyya yagtarun wa alayya wa alayya yajtariun, fa bi khalaqtu la'abathanna ala ulaika fitnatan tad'ul halima fiha hayran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan muncul di akhir zaman satu kaum. Coba kita lihat, kaum ini sudah muncul enggak di zaman kita, di negeri kita, di kota kita, di desa kita, di lingkungan kita, atau kita yang termasuk kaum itu? Akan muncul di akhir zaman satu kaum. Mereka membeli dunia dengan agamanya. Agamanya dijual untuk kepentingan dunia. Ada yang begitu? Yang punya agama itu rata-rata siapa? Ustadz, ulama. Rata-rata, ya orang awam juga ada. Demi dunia agamanya digadaikan. Agama dilanggar demi untuk kepentingan dunia, baik uang ataupun jabatan atau popularitas. Terus mereka, kalau bahasa kitanya, yalbasuna linnas musuqudhan milan lin, mereka serigala berbulu domba. Mereka itu apa namanya, mengenakan di tengah-tengah manusia pakaian dari kulit-kulit kambing yang sangat halus. Al-sinatum ahla minas sukar, lisan-lisan mereka itu lebih manis daripada gula. Tapi hati-hati mereka seperti hati serigala. Tadi peribahasa apa? Serigala berbulu domba. Karena domba adalah makanan atau mangsa bagi serigala. Serigala berbulu domba, maknanya dia nyamar jadi salah satu di antara domba. Si domba tidak menyadari itu tuh predator yang akan memangsa dia. Tapi bulunya sama gitu ya, malah lebih halus gitu. Tidak dicurigai, akrab, dekat, gawok, wadi gegel. Ada orang seperti itu. Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, apakah kalian akan tertipu dengan semua kesenangan dunia sehingga durhaka kepadaku? Ini makna abiyya yagtarun. Apakah mereka tertipu sehingga durhaka kepadaku? Kalau hanya berbekal nahwu sharaf, bingung menerjemahkan ini. Abiyya yagtarun. Bisa salah. Apakah kalian mereka tertipu oleh aku? Bisa begitu nantinya. Salah. Bukan. Abiyya yaghtarun, apakah mereka tertipu oleh dunia sehingga durhaka kepadaku? Wa alayya yajtari'un, apakah mereka lancang berani kepadaku, berani menentang aturanku? Fabi khalaqtu, karena aku, oleh aku mereka itu diciptakan. La'ab'athanna ala ulaik fitnatan, aku akan utus, akan kirim kepada mereka fitnah. La tada'ul halima fiha hiran, yang menyebabkan karena fitnah itu orang-orang yang halim di kalangan mereka pun merasa bingung gimana solusinya. Dieur. Jadi weh, mereka juga kebingungan dan tidak bisa memberikan solusi. Kalau fitnah yang Allah kirim itu sudah teralami oleh mereka. Berkata Imam Ibnu Abi Dunya ketika menceritakan suatu hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Ali, "Yati 'alan nasi zamanun la yabqa min al-Islam illa ismuh wa la min al-Qur'an illa rasmuh wa masajiduhum yawma idzin amirah wa hiya kharrabun min al-huda." Ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud. Kata Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu Islam tidak tersisa kecuali hanya namanya. Ajaran yang aslinya asing, tidak diketahui. Pas ada orang yang mengamalkan agama asli, dianggap aneh. Itu mah agama anyar, gitu tuh. Tidaklah tersisa dari Islam kecuali hanya nama. Dan tidak tersisa dari Quran kecuali hanya tulisannya. Mushafnya banyak, dibaca tidak. Dipelajari tidak, dihafalkan tidak, apalagi diamalkan. Hanya tulisan. Masjid-masjid mereka satu makmur penuh tapi hancur dari petunjuk. Isinya kebidahan melulu. Makmur sih banyak orangnya, ya penuh. Dan peminatnya banyak kalau kepada yang kayak begitu. Tapi kosong dari apa? Dari petunjuk sunnah. Kita kan dengar berita ada yang tarawih 23 rakaat selama berapa menit? 7 menit. Itu kosong apa penuh? Penuh sampai keluar-keluar, sampai datang dengan mobil, dengan motor, segala macam kan, dari jauh-jauh. Diburu yang kayak begitu. Makmur, sah tidak sholatnya? Tidak sah, karena tidak adanya tumanina, ya. Kemudian baca fatihahnya juga, aduh, satu nafas, satu surat, ya. Dan seterusnya. Tidak ada doa kayaknya ya. Tidak ada doanya di dalam ruku, dalam sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Satu detik pun tidak ada jeda waktu untuk membaca doa di sana. Padahal membaca doa di dalam gerakan itu hukumnya wajib. Rukunya rukun, sujudnya rukun, i'tidalnya rukun. Tapi doa ruku wajib, doa sujud wajib. Kalau tidak dibaca karena lupa, sujud sahwi seperti tahiyat awal wajib, bukan rukun. Kalau tidak dilakukan karena lupa, diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, karena tahiyat awal itu panjang, lebih pendeknya sujud sahwi. Sengaja we ditinggalkan, nanti diganti dengan sujud sahwi biar lebih cepat, enggak sah sholatnya. Kalau sengaja dilakukan, sengaja ditinggalkan. Membaca doa ruku, doa sujud, doa itidal, doa duduk itu wajib. Kalau sengaja ditinggalkan tidak sah, walaupun bukan rukun. Jadi kosong dari petunjuk tapi amat sangat makmur. Ya. Kata Rasul, kata Ali, minhum kharajatil fitnah, dari merekalah muncul fitnah. Wa fihim ta'ud, dan kepada merekalah fitnah itu akan kembali. Troublemaker mereka itu, pembuat fitnah, pembuat masalah. Fitnah maker. Hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya. Siapa bapaknya Abdullah bin Mas'ud? Mas'ud. Dia berkata, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin adzina Allahu bihalakiha." Bila sudah muncul zina dan riba, Allah mengizinkan untuk dihancurkannya negeri itu. Bila sudah muncul zina dan riba di suatu negeri, Allah izinkan untuk dihancurkan negeri itu. Di negeri kita dua ini ada apa tidak? Aduh, banyak ya. Waliyadzubillah. Seandainya tempat kita dihancurkan, sudah layak, sudah memenuhi syarat ya. Tapi Allah Azza wa Jalla masih berbelas kasih kepada kita. Dalam Mursal Al-Hasan ada riwayat, "Idza adharan nasul ilma wa dayya'ul amal wa tahabul hawa tahabu bi alsun wa tabaghadu bil qulub taqata'ul arham la'anahumullahu 'inda dhalik fa asammahum wa 'ama absarahum." Bila manusia sudah menampakkan ilmu tapi menyia-nyiakan amal. Kelihatan dia banyak berbicara, berhujah, berdalil, pintar, tapi amalnya nol. Ada yang kayak begitu? Banyak. Ilmunya dia kuasai, amalnya dia tinggalkan. Terus manusia sudah saling mencintai tapi hanya di bibir, hanya di lisan, hati mereka saling membenci. Ini yang disebut tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu tapi hati-hati mereka berpisah, bercerai-berai. Cuma acting, cuma pretending, cuma bersandiwara. Benget yang harap hati mungkir, bermuka dua. Ketika di hadapan orang sumuhun dauh abdi gamparan nyangakeun beuheung teuk-teukeun suku genteng blok-blokeun rek disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang top teh teuing gitu kan. Bisa ngikutin lagi? Enggak. Dengar lagi rekamannya. Tulis. Di hadapan gitu, tapi di belakang merepan, merep di nasaku, merep itu begini, mengepal tapi di saku, nggak kelihatan ya. Banget yang harap hati mungkir, wajah menghadap tapi hatinya ingkar, sikapnya seolah mencintai tapi hatinya membenci. Ada yang begitu? Banyak. Bermuka dua, ya. Jadi bila manusia telah menampakkan ilmu tapi menyanyiakan amal, telah saling mencintai secara lisan tapi saling membenci dari hatinya, mereka memutuskan silaturahmi, maka Allah akan melaknat mereka ketika itu, akan menulikan mereka dan akan membutakan penglihatan mereka. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kuntu ashir ashrah ashrahu rahat minal muhajirin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi. Faqala ya ma'syaral muhajirin. Khamsu khisalin wa'udhu billahi antudrikuhun." Kata Ibnu Umar, aku mungkin orang ke-10 dari rombongan muhajirin bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat di tengah jalan beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata, ketika sedang istirahat, "Wahai kelompok muhajirin, ada 5 perkara. Aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalami 5 perkara ini. Ma dhaharatil fahisha fi qaumin hatta u'linu biha illa btulu bittawa'in wal auja allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw." Pertama, tidaklah muncul perbuatan keji di suatu kaum. Seperti zina dan yang lebih dahsyat dari zina apa tadi? LGBT. Kata Imam Adz-Dzahabi, LGBT hubungan sejenis jauh lebih besar dosanya daripada zina. Karena kalau zina, ada satu cara yang membuatnya menjadi halal dan bernilai ibadah. Dengan cara apa? Nikah. Jadi ibadah. Tapi kalau hubungan sesama jenis, tak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Walaupun dengan nikah. Walaupun di hadapan penghulu, ada yang sesama jenis menikah? Ada. Mereka kayaknya mau main anggar itu. Oleh karena itulah maka, tahu bahasa Sundanya anggar? Perang gobang. Tahu gobang? Gobang itu pedang. Tidaklah muncul perbuatan fahisyah di suatu negeri, di suatu kaum. Mabuk, judi, zina, LGBT dilegalkan seperti itu. Sampai mereka dilaknat, kecuali mereka akan ditimpa penyakit taun dan kelaparan yang belum pernah terjadi di zaman-zaman dahulu sebelum mereka. Taun itu, mengerikan itu. Ya. Taun itu apanya? Pes gitu atau apa yang para ulama menjelaskan berasal dari virus bakteri tikus yang mati kayak gitu. Apa namanya itu? Ya, kayak begitu. Itu pertama. Tidaklah muncul perbuatan fahisyah sampai mereka dilaknat kecuali akan diberikan penyakit taun, dan itu malah taun itu menular tata lepa. Kedua, wala naqasa qaumun al-mikal wal mizan illa btulu bis-sinin wa shiddatil mauna wa jawri sultan. Nah, ini rahasianya. Tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan atau takaran ketika jual beli. Sekarang ada yang kayak begitu? Banyak. Coba di pasar-pasar lihat timbangannya. Rata-rata di daun timbangannya sudah ada apa? Sudah ada batunya. Tidak pernah dibiarkan kosong. Dilihat seimbang dulu. Enggak pernah ya? Tapi ada satu dua yang masih jujur ada. Tapi selalu disimpan batu. Ya? Batu timbangan maksudnya. Biar enggak kelihatan. Kalau kita sing angkat deh batu na. Angkat heula. Artinya angkat dulu. Coba seimbang enggak? Mereka marah. Ketahuan modalnya itu malah marah, ya. Udah biasa tuh di kita makin biasa berbuat curang. Untungnya nggak seberapa, rusaknya berapa-rapa. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran ataupun timbangan, kecuali mereka akan diazab, ditimpa paceklik, sulitnya pangan, dan jahatnya penguasa. Aduh. Barang-barang menjadi mahal. Kemarau bisa panjang, seminggu tidak turun hujan, sumur-sumur menjadi kering. Dan diberikan pemimpin jahat yang menyengsarakan mereka. Makanya dakwahi para pedagang sing jujur, supaya apa? Barokah. Terus biasa. Jangan dibiasakan sesuatu yang buruk. Biasakan berubah sedikit demi sedikit dengan sesuatu yang bagus. Lebih baik lebihkan. Maka barokah, rezeki itu Allah yang ngatur, ya. Selain harta kita barokah, pembeli senang dan akan menjadi berlangganan kepada kita, ya. Itu yang kedua. Jadi lima perkara yang Nabi SAW berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalaminya. Pertama, munculnya fahisyah, diberikan taun dan kelaparan. Kedua, curang dalam menimbang dan menakar serta memeter, mengukur. Ada yang dimeter? Ada. Seperti contohnya apa? Kain. Tapi kain ada yang di kilonya? Ada. Lebih mahal di kilo, di meter? Sekilo, dikira satu kilonya bisa lebih satu meter ya. Tergantung kainnya. Kalau kain tipis ya, kalau karung goni sekilo bisa kurang dari satu meter. Ketiga, wama mana qaumun zakata amwalim illa muni'ul qatar minas sama falaulal bahaim lam yumtaru. Tuh, binatang jauh lebih dipandang oleh Allah daripada manusia durhaka. Ketiga, tidaklah suatu kaum menolak zakat dari harta mereka, tidak mengeluarkan zakat, tidak infak, tidak sedekah. Setiap tahun kekayaan yang tersimpan tidak dihitung untuk dikeluarkan zakatnya, padahal simpanan tabungnya sudah melebihi nisab. Infak sedekah cuek, ada pengumuman berkali-kali bangun mahad oge cuek atuh. Disimpan kenceng di luar oge teu pinuh. Hanya seperempatnya. Enggak tahu setelah ini mungkin hari ini penuh, meureun. Kalau penuh ganti lagi dengan yang kosong. Bila perlu yang lebih besar. Tidaklah suatu kaum menolak pemberian zakat kecuali akan dicegah, ditahan dari mereka tetesan air dari langit. Seandainya bukan karena binatang, mereka tidak akan diberi hujan. Kalau Tuhan Allah beri hujan bukan karena untuk manusia durhaka, tapi untuk kepentingan binatang. Nah, binatang makarunya tetuah tedosanya oleh Allah diberi hujan karena binatang. Di saat manusianya durhaka, curah apa namanya, pelit dengan hartanya, tidak keluar zakat, infak dan sedekah. Jadi salah satu penyebab kemarau adalah karena pelitnya manusia, tidak mau mengeluarkan sebagian dari hartanya. Itu yang keberapa? Ketiga. Keempat. Wala khafara qaumul ahad illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim. Fahdharu ba'dha ma fi aidihim. Afakhadhu ba'dha ma fi aidihim. Keempat. Tidaklah suatu kaum ingkar kepada janji mereka. Ada perjanjiannya dilanggar. Berkhianat. Kecuali Allah akan menguasakan kepada mereka musuh dari selain mereka. Musuh itu akan mengambil sebagian dari harta yang ada di tangan mereka. Jadi nanti akan dijajah. Salah satu penyebab dijajahnya adalah karena suka ingkar janji itu. Yang keberapa? Keempat. Kelima yang terakhir, wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ini nih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelima, tidaklah para imam, para pemimpin, para penguasa, tidaklah mereka mengamalkan hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang ada dalam kitabnya, kecuali Allah akan jadikan perpecahan di kalangan mereka. Kalau orang menghukum dengan hukum buatan manusia, akan muncul sengketa dan konflik yang tidak akan pernah ada akhirnya. Dan terancam dengan ancaman perpecahan yang nyata. Nanti akan banyak referendum seperti itu. Ini terjadi pernah pada apa namanya, Rusia ya, apa bukan Rusia, Soviet ya, yang kemudian berpecah menjadi banyak negara. Apalagi yang negara bagian tuh, Amerika negara bagian ya. Semoga cepat dipecahkan. Mudah-mudahan NKRI ini utuh ya. Caranya apa? Cuma satu, dakwah. Dakwahi orang-orang ya. Mereka membantah kalau kalian hanya dakwah, nanti yang masuk ke parlemen, ke kabinet, orang-orang kafir, orang-orang durhaka. Kita tanya yang milih mereka, yang anggota parlemen dengan anggota kabinet siapa? Rakyat kan? Kalau rakyatnya sudah terdakwahi, mungkin enggak rakyat yang terdakwahi nanti akan memilih orang kafir, orang durhaka? Enggak. Terpilihnya orang durhaka, orang kafir dia dewan, di parlemen, di kabinet, karena kebobrokan rakyat yang memilihnya. Kan mereka tidak mengajukan, udah saya aja, kan gitu ya? Apa begitu? Tidak. Sampai pamor ulama yang mencalonkan diri kalah oleh pamor orang bejat yang kafir. Banyak orang bejat yang kafir terpilih dan banyak ulama yang tidak terpilih. Karena apa? Karena pemilihnya memungkinkan begitu dan itu kegagalan dakwah. Sampai umatnya berprinsip lebih baik dipimpin oleh orang durhaka asal bisa senang-senang happy-happy daripada dipimpin oleh orang beragama tapi bebas apa terbelenggu kebebasannya dengan aturan yang ketat. Sampai begitu tuh prinsipnya. Itu kegagalan dakwah. Kegagalan dakwah dilihat dari siapa penguasa di negeri tersebut. Jadi logika mereka kalau kalian ya dakwah terus tidak memikirkan politik, padahal itu juga cara berpolitik kita. Dakwah cara berpolitik kita. Kalau kalian dakwah terus ngaji terus belajar Quran terus, itu negara dibiarkan diurus oleh orang-orang durhaka, orang-orang kafir. Kita jawab yang memilih mereka siapa? Rakyat. Kenapa rakyat memilih mereka? Karena tidak terdakwahi. Itu dakwah dewai kan. Dan kalau rakyat yang terdakwahi maka akan memilih yang kayak begitu patutnya. Gitu. Pasti yang dipilih adalah orang-orang yang bisa membawa aspirasi umat Islam ini. Ya. Seperti itu. Ya. Inilah lima perkara yang Nabi SAW selalu berlindung kepada Allah agar umatnya tidak mengalami. Teralami enggak? Ternyata teralami. Kelima-limanya kelima-limanya ya sudah teralami oleh umat Islam ini ya. Waliyadzubillah, semoga Allah memberikan keselamatan wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wassalamah ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kelanjutan kajian ini akan kita teruskan nanti pada asar jam 4. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. ASWRWB Pak Ustaz. Saya akan bacakan seadanya. Itu bukan salam dan tidak ada pahala ya. Yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang teuing capek. Pahalanya itu dari capeknya. Pengin pahala enggak mau capek. Namanya apa? Gaji buta, makan gaji buta. ASWRWB. Supaya tidak salah cara mendidik atau mendoakan ke anak laki-laki dan anak perempuan, cara mendidiknya yang baik dan yang benar itu harus bagaimana? Ini mah harus satu daurah tuh, ya. Harus satu daurah. Intinya didiklah dengan cara yang baik, ajarkan tauhid, ajarkan akhlak, ajarkan tata cara baca Al-Qur'an, menghafalkan dan seterusnya bila mampu. Bila tak mampu kirim ke pesantren. Pantau, biayai, perjuangkan untuk tetap di sana. Selain belajar ilmu agama, mereka dilatih mandiri. Mereka digojlok mentalnya, ya, untuk jauh dari orang tua dan terbiasa di sana. Nanti mandiri, ya, untuk mengalami penderitaan ketika berbenturan dengan kawannya, dengan ustadznya. Mereka berupaya mencari solusi sendiri, jauh dari orang tua. Jauh dari orang yang bisa memberikan pengarahan dan nasihat, mereka nanti akan berjuang sendiri. Awal-awal nangis, bercucuran air mata, ya iyalah wajar. Ya, semua orang begitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit terus bersenang-senangnya kemudian. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, siapa orang yang tidak sabar menahan pahit getirnya mencari ilmu, maka dia harus bersabar mengalami kebodohan atau pahitnya kebodohan di masa tua. Mending pahit getir ketika mencari ilmu, nanti masa tuanya mengalami masa-masa manis dalam hidupnya, ya, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amal soleh apa yang paling kuat, paling banyak pahala? Yang paling kuat, paling kuat apanya ya? Dan paling banyak pahalanya? Banyak. Intinya hampir semua amal soleh diiming-imingi dengan pahala yang amat sangat menggiurkan. Sebesar-besar pahala adalah amal-amal yang fardu, yang wajib. Dan amal fardu yang kadar kewajibannya paling kuat berarti pahalanya paling besar. Salat itu di bawah dua kalimat syahadat. Saum di bawah salat. Pahala salat lebih besar daripada pahala saum. Demikian terus zakat, haji atau umrah dan seterusnya. Lebih pekat kadar kewajiban suatu amalan, lebih gede pahalanya. Meninggalkannya juga berarti lebih besar dosanya. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada meninggalkan saum. Dan begitulah seterusnya. Jadi kalau ingin memburu sehebat-hebat pahala, lakukan kewajiban yang kadar kewajibannya paling paling kuat. Pertama dua kalimat syahadat, kedua sholat terus sampai urutan rukun Islam yang lima tadi, ya, seperti itu. Cepi apa Muzain? Cepi di studio silakan. Ada telepon masuk Ustaz. Silakan. Halo. Silakan Bapak sudah masuk. Halo. Silakan yang telepon sudah masuk, silakan bicara. Terputus Ustaz. Putus. Ya, ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Apakah boleh memberikan zakat atau sedekah lalu meminta doa untuk kebaikan yang memberi zakat kepada yang diberi zakat Ustaz? Apakah boleh? Silakan. Memang amil salah satu kewajibannya adalah mendoakan orang yang menyalurkan zakat. Fasholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Berawal dari khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sebagai zakat. Terus kalimat beberapa kalimat berikutnya, washolli alaihim. Doakan mereka. Karena doa kalian menenangkan mereka. Jadi tanpa diminta si amil harus apa? Harus mendoakan orang yang zakat, ya, mendoakan. Adapun ijab kabul tidak perlu, karena bukan pernikahan. Kalau pernikahan wajib ada ijab kabul. Juga bukan jual beli. Jual beli ikhtilaf para ulama, ada yang menyatakan harus ada ijab kabul, ada yang menyatakan tidak. Ijab kabul teh saya serahkan uang 2000 ya dan saya terima bala-balanya tilu. Nah gitu. Kata si tukang dagang, saya terima uang 2000 dan saya serahkan bala-balanya. Ulama ikhtisah. Ulama ikhtisah perlu gak ijab kabul seperti itu? Ikhtilaf, ya. Tapi kalau akad nikah ya. Adapun zakat fitrah sepakat ulama tidak ada ijab kabul. Maka sudah si orang yang menyerahkan zakat serahkan tanpa harus menyatakan ini zakat, enggak. Salurkan ke fukara masakin atau kepada amil. Kalau kepada amil harus dibilang zakat. Khawatir nanti dibedakan pemanfaatannya atau penyalurannya dari sedekah. Ya, berdasarkan hal itulah maka kemukan ini zakat, baik fitrah ataupun mal. Maka ungkapkan. Nanti didoakan oleh si muzaki, oleh si amil, ya, didoakan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? namanya boleh disebut boleh tidak ya. Kadang-kadang Nabi mendoakan sallallahu alaihi, semoga Allah memberi salat kepada atau Allahumma sholli ala ali fulan. Kalau masih keluarga ya, sekeluarga gitu, umpamanya namanya Ujang untuk 10 orang, kita doakan Allahumma sholli ala ali Ujang, ya Allah berikanlah salawat kepada keluarga Ujang. Boleh di apa namanya, disebut namanya. Boleh juga Allahumma sholli ala alaika wa ala ahlika, boleh begitu ya, dengan kamu. Atau ada yang nitip, ada yang nitip ini dari keluarga Pak Aden, Allahumma sholli ala ali Aden gitu ya. Kembali ke Cepi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Bapak Ferdi yang sedang ada di Mekah Ustaz. Beliau bertanya, di Mekah diputuskan Idul Fitri itu besok. Nah, apakah saya harus atau bisa mewakilkan zakat fitrah saya oleh istri saya di tanah air? Dan apakah pemberian atau penyerahan zakatnya harus sebelum saya sholat Idul Fitri? Harus sebelum saya sholat Idul Fitri, Ustaz? Silakan. Iya, barakallahu fik. Pak Ferdi di Mekah lagi umroh ya. Itikaf di Masjidil Haram, nikmat ya, panas di sana. Semoga umrah makbulah, wadhamban maghfura ya. Semoga dosa-dosa diampuni, pahalanya diberikan dan umrahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dengarnya apa, melalui streaming gitu? Atau YouTube atau Facebook? Pertanyaannya apa tadi? Oh, zakat ya? Di Mekah besok, iya gitu? Hah? Di Mekah besok. Di kita nanti Selasa, Rabu ya. Di Mekah betul besok, nanti saya tanya dulu ya. Setelah ini, setelah beres kajian, saya tanya ke orang yang di Saudi. Kalau ada perbedaan Idul Fitri, Idul Adha, awal saum antara Mekah dengan Indonesia, kemana kita harus menginduk? Ke negeri tempat kita hidup. Karena apa? Seluruh ibadah yang waktu ibadahnya ditentukan, maka waktu tersebut mengikuti waktu di tempat kita hidup. Bukan di Mekah, Madinah atau tempat lain. Contoh sholat, sholat itu zuhur dilakukan ketika matahari pas zawal, sejak dari tengah. Jadi zawal itu pas di tengah-tengah, mulai bergeser ke arah barat, itu sudah masuk zuhur. Zuhur di mana? Di tempat kita hidup, di Bandung ya, bukan di Jakarta. Bandung dengan Jakarta aja sudah berapa menit bedanya? 3 menit. Bukan di Papua. Di Papua 2 jam gitu ya. Ah, maghrib saya mau ikut waktu Papua, ngarah jam 4 lah. Gak bisa, di tempat kita hidup ya. Kalau orang Papua ya, umpamanya dari sana berangkat jam 3 sore, itu mungkin jam 3 sore kita di sana jam 5 sorenya. Terbang ke sini ke Bandung. Sampai di Bandung belum azan umpamanya ya. Belum azan maghrib, padahal di sana sudah isya meureun. Maka tetap dia wajib ikut buka di waktu di Bandung. Karena dia saat itu ada di Bandung. Sholat ataupun termasuk saum ya, tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal di mana? Di tempat kita, yang mungkin berbeda dengan di tempat sana. Di Saudi sehari lebih cepat, iya betul, secara teori juga betul ya. Mana yang lebih dahulu, Indonesia atau Saudi? Kalau perputaran matahari, Indonesia lebih cepat 4 jam daripada Saudi. Tapi kalau perputaran bulan, sebaliknya, Saudi lebih cepat 20 jam daripada kita. Karena perputaran barat terbalikan dengan perputaran edar matahari. Jadi di sana lebih dahulu, pantas gitu ya, pantas. Ya, oleh karena itu kalau di sana lebih dahulu enggak masalah. Di kita belum tempat, ya. Belum saatnya. Oleh karena itu ikuti salat Id berdasarkan waktu di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu apa? Sumu yauma yasumun nas waftiru yauma yaftirun nas." Ya. Saumlah kalian, mulailah kalian saum di hari ketika orang-orang di sekitar kalian mulai saum, dan berlebaranlah kalian di hari ketika orang-orang di tempat kalian berlebaran. Sehingga pernah ada kasus orang Saudi ngajar di Jakarta, di Libya. Di Saudi lebih dahulu baik Idul Fitrinya ataupun saumnya, ya. Saumnya di sana lebih dahulu sehari daripada di Indonesia. Orang Saudi awal saum di Indonesia. Tapi sebelum lebaran dia pulang ke Saudi. Dia bingung, apa ikut Saudi ikut Indonesia? Nanya kepada para ulama di antara Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, dulu waktu masih ada beliau, ya, berdasarkan hadis sumu yauma yasumun nas waftiru yauma yaftirun nas, maka ketika awal saum kamu harus memulai saum bersama rakyat Indonesia. Berarti telat sehari dibanding Saudi, kan? Dan ketika mau lebaran kamu ke Saudi, berlebaran sesuai dengan hari lebarannya orang Saudi lebih dahulu. Jadi kalau begitu saumnya kurang sehari, ya enggak? Sehari apa dua hari? Sehari, ya, sehari. Kurang sehari. Pikir lagi nanti. Pokoknya kurang sehari. Kata Syaikh Al-Utsaimin, qadha nanti setelah Syawal yang sehari ini. Tetap berpatokan pada awal saum dan lebaran harus bersama orang di tempat kalian hidup, ya. Seperti itu. Nah, termasuk zakat fitrahnya. Boleh enggak zakat fitrahnya di sini? Boleh, karena terus terang di Saudi susah menyalurkan zakat fitrah karena jarang orang yang miskin, seringnya dikirim keluar, ya. Untuk di negara Eropa juga jarang, ya. Karena ada yang miskin, fakir, kafir lagi, enggak boleh menerima zakat fitrah gitu, ya. Dititip ke luar negeri, termasuk ke Indonesia juga, ya. Ikhwan-ikhwan kita di Belanda biasa nitip zakat fitrah ke kita. Makanya zakat fitrah di RW kita itu tontonan gitu, ya. Bukan jadi tontonan, bukan. Maksudnya beras yang terkumpul sampai bertonton. Di RW lain paling sekintal, dua kintal, enggak ada yang lebih dari lima kintal. Nah, bagaimana dengan zakat fitrahnya? Boleh zakat fitrahnya dibayarkan sebelum dia menunaikan sholat Id di sana, ya. Bisa ke baz, bisa ke fakir miskin secara langsung, ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Umur anak 24 tahun, Ustaz. Anak ingin segera nikah. Ikhwan apa akhwat ini, ya? Tulisannya kayak akhwat. Tapi belum direstui orang tua. Dengan alasan takut anak tidak bisa lagi berbakti dengan orang tua. Dan mereka merasa seorang anak harus balas budi dulu kepada orang tua sebelum menikah. Kalau gak bisa balas budi terus, nikahnya telat dong. Setelah beres kuliah, nyari kerja susah. Anggur terus sampai 40 tahun. Selain itu ada berapa kakak sepupu ana yang belum menikah. Kakak sepupu gak masalah. Jangankan sekakak sepupu, kakak kandung sekalipun boleh dirunghal dan gak ada halangan. Secara syari gak ada larangan. Siapa cepat dia dapat, ya. Mohon nasihatnya agar orang tua ana merestui ana. Ini kalimat cuma. Mohon nasihatnya agar orang tua segera merestui ustaz. Benar loh, wallahi benar. Kalimatnya saya bacakan. Mohon nasihatnya agar orang tua segera merestui ustadz. harusnya pakai koma tuh ya. Ini enggak ada koma, tanda tanya mah ada. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, bukan tanda tanya. Kalau mau tanda seru, karena permohonan. Harusnya mohon nasihatnya agar orang tua segera merestui koma ustaz gitu ya. Atau ustaznya gak perlu ditulis, jadi bisa salah. Salah faham ustaz Yangger. Ah ke saya kan. Alhamdulillah saya tidak GR. Sebab sangat mungkin ini ikhwan. Tulisannya bisa ikhwan, bisa ahwat ya. Satu-satunya cara memberi pengertian ke orang tua, memberi jaminan. Pak, Bu, walaupun saya sudah nikah, saya prioritaskan Bapak Ibu. Sudah nikah kalau dia istri ya. Kalau umpamanya tidak bekerja, dihandle oleh suami, saya akan minta izin kepada suami untuk membantu ayah dan ibu gitu ya. Mudah-mudahan suami saya tajir nanti. Kalau tidak, saya akan minta izin untuk bekerja dengan pekerjaan yang layak bagi seorang istri tanpa mengabaikan kewajiban kepada suami, dan tetap saya akan bantu gitu ya. Seperti itu, jadi yakinkan, patahkan argumentasi orang tua dengan cara sebaik-baik cara. Lemah lembut, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan di hati orang tua sehingga kita menjadi anak yang durhaka ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan orang ini. Ini pertanyaan, sudah ada calonnya apa belum? Sudah ingin segera nikah tuh, jangan-jangan belum punya ya. Atau jangan-jangan yang CV-nya dikirim ke kalau CV yang CV-nya dikirim ke orang tuanya sudah minta sok. Minta segera calon. Bagaimana sikap kita terhadap peran suatu organisasi di negeri kita yang dalam aktivitasnya menyatakan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun terkadang yang muncul di pemberitaan mereka di framing sebagai organisasi garis keras karena suka melakukan sweeping kemungkaran di suatu masyarakat, apakah perlu mendukung atau menghambatnya? Barakallahu fiik. Perlu didakwahi, amar ma'ruf nahi munkar wajib, tapi dengan cara yang ma'ruf. Murun nasa bil ma'ruf, murun nasa ma'rufan bil ma'ruf, wanhau anil munkar bi ghairi munkar. Perintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Larang orang lain dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang kita ingkari. Itu yang pertama. Kedua, melarang perbuatan dosa secara legal itu wewenang ulil amri. Rakyat tidak berwenang. Kalau rakyat memiliki keinginan untuk menutup itu, datangi aparat, minta kepada mereka mewakili banyak orang untuk menutup tempat maksiat tersebut. Sehingga aparat yang kan perdanya ada mestinya ya, peraturannya ada ya, kemudian sanksinya ada, tapi kok dibiarkan? Yang kita desak adalah aparatnya ya. Kalau tidak, nanti akan muncul bentrok horizontal antara sesama warga. Ini yang menyebabkan para ahli maksiat bersikap kontra kepada ormas-ormas Islam yang seperti itu. Berakibat mereka memusuhi dakwah. Tuh efek dari dakwah kita kita dikasari seperti itu. Akhirnya menghambat dakwah. Dan tidak mustahil nanti berupaya membubarkan atau mempersekusi dakwah. Yang lebih konyol lagi, yang dipersekusi oleh mereka bukannya tempat maksiat tapi pengajian. Ada enggak pengajian dipersekusi oleh ormas yang mengatasnamakan Islam? Banyak. Bahkan ahli maksiat gak berani bubarkan pengajian karena melarang mabuk, gak ada ya. Bisa konyol mereka begitu ya. Tapi sesama ormas yang merasa amalan-amalannya tersentil gitu ya, bukannya sadar dan berubah, kemudian atau memberikan bantahan ilmiah secara santun, tapi malah mengerahkan massa mempersekusi, itu lebih konyol lagi. Nah, oleh karena itulah maka langkah kita yang bijak adalah mendesak aparat, suruh bubarkan. Kalau ternyata aparat tidak, baik tidak berani, tidak mau, atau alasan apapun, ya udah kita sabar gimana lagi. Kita dakwahi masyarakat agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan di tempat itu. Bagaimana lagi? Itu wewenang kita hanya sampai di sana. Di luar itu kita merebut wewenang orang. Sama dengan begini. Pencuri wajib di mana? Dipotong kalau mencuri di atas 3 dirham. Pezina harus di apa? Dirajam. Tapi oleh pemerintah tidak dipotong, tidak dirajam, ya. Kalau pencuri dipenjara sekian bulan. Tadinya nyopet. Di penjara dia berguru kepada bangsat. Keluar dari penjara jadi bangsat. Tangkap lagi, penjara lagi 6 bulan, berguru dengan rampok. Keluar jadi perampok. Begini terus ya. Bukannya kapok, bukannya berhenti. Nah, kan begitu, tidak dipotong tangan, tidak dirajam. Kalau berzina asal suka sama suka bebas, tidak ada terjerat hukum dia umpamanya ya. Kalau tuh terjerat masuk ke dalam tipiring. Apa tipiring teh? Tindak pidana ringan, tidak dipenjara paling didenda. Nah, kita gemas, lalu ada pencuri, mana tangannya? Saya siapkan goloknya, dipotong. Mana pezina? Gerobak, ruk, dirajam. Kita dosa karena melakukan apa yang bukan menjadi wewenang kita, ya. Itu bukan wewenang kita, wewenang ulil amri. Kalau ulil amri tidak melaksanakan itu dosa mereka. Tapi kita tidak boleh mengambil alih apa yang bukan menjadi wewenang kita sama sekali. Seperti itulah melarang apa tempat-tempat maksiat telah wewenang ulil amri. Kalau kita tidak setuju dengan hal itu, maka kita mendesak ulil amri untuk menutup itu. Kalau sudah didesak ternyata tidak bergeming juga, tetap ya udah sabar atas hal itu dan kita dakwahi orang, dakwahi juga mereka untuk tidak terjerumus dalam kegiatan tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzain di studio. Cepi Afwan. Iya, syukran Ustaz atas kesempatannya. Pertanyaan dari peserta ihtikaf di Baitul Mukhlisin Kota Mas, Ustaz. Apakah boleh mengeluarkan zakat mal setelah mencapai nisab namun belum mencapai haul atau 1 tahun? Dan ketika kelak telah mencapai haul, jika ternyata harta tersisa tidak mencapai nisab, maka zakat dikeluarkan sebelumnya tidak mencapai nisab. Nah, diniatkan menjadi apakah sodakoh. Zakat yang dikeluarkan sebelumnya diniatkan menjadi sodakoh, namun jika ternyata kurang maka ditambahkan sesuai dengan nilai nisab pada waktu tersebut. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Umpamanya kita memulai usaha di bulan Syawal. Di bulan Ramadan sudah mencapai nisab tapi belum mencapai haul. Beda sebulan. Tapi kita amat sangat ingin mengeluarkan zakat di Ramadan. Karena pahalanya berlipat ganda. Boleh enggak? Boleh. Dibolehkan untuk mengejar keutamaan amalan di bulan Ramadan, ya. Tapi ternyata setelah di bulan Syawal kurang dari nisab. Kan tadi sudah dihitung, ya. Kok bisa kurang? Maksudnya rugi lagi gitu, mengalami kerugian lagi, bret gitu, atau ketipeng bopeng, ya, ketipu sehingga berkurang banyak, ya. Kalau ternyata sampai haul belum, tidak sampai nisab karena satu dan lain hal, maka itu dianggap sebagai sedekah, ya. Maka tidak ada masalah. Yang penting bukan merugikan orang lain tapi memberikan keuntungan kepada orang lain, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali dan hari ba'da asar nanti hari terakhir, pertemuan terakhir dari kajian kita. Besok ba'da sholat subuh masih ada kajian dengan tema amalan pasca Ramadan, dan setelah itu kita langsung mengadakan penutupan. Penutupan besok pagi ba'da kajian subuh. Dan bagi ikhwan yang mau ikut berbuka bersama di sini dipersilakan, kita sediakan. Bagi yang mau pulang juga mangga. Bagi yang tidak memiliki ongkos pulang, jangan ragu, jangan malu ya. Jalan kaki aja. Bilang ke saya atau bilang ke panitia, nanti kita ongkosin ya. Dan bagi yang mau berlebaran di sini, silakan, kita siapkan fasilitas dan makanan, tapi mohon daftar ke panitia agar terdata berapa orang, sehingga makanan yang disediakan mencukupi jumlah yang ada ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.